Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali dars lughah dari kitab Durusulughah al-Arabiyah, Durusulughah al-Arabiyah li ghairi natiqin biha, yang ditulis oleh dokter atau profesor Dr. Abdurrahim. Dan kita sudah masuk pada pelajaran ke-13 ya, di bagian penghujungnya, yakni pengajian bagian jim. Dan kita sudah kemarin pada pertemuan terakhir yang membaca mukadimahnya. Kemudian juga membaca tamrin ya. Kalau nggak salah kita baru setengah ya, ya atau baru lima ya kalau salah ya, ya waktu yang itu, pertemuan terakhir itu. Jadi tamrin yang ke-1 itu kemarin kita merubah awal kalimat ya, pada setiap kalimat di bawah ini menjadi jamak ya, menjadi jamak. Ya contohnya dalam kitab tersebut atau di dalam kitab zalika ya, zalika rajulu apa mudarrisun ya, mudarrisun zalika rajulu mudarrisun. Ini contohnya laki-laki itu. Zalikar rajulu mudarrisun. Laki-laki itu adalah seorang guru. Ini terjemahnya ya. Laki-laki itu ya, laki-laki dewasa adalah seorang guru. Nah ini. Ini kalau dilihat dari tata bahasa atau secara nahunya ya. Maka yang dikatakan dengan mubtada adalah ini. Ya, ini yang dikatakan dengan mubtada. Zalika rajulu. Ya, zalika rajulu mudarrisun. Ya. Kemudian ini mudarrisunnya adalah khabar. Zalika rajulu mudarrisun. Laki-laki itu adalah seorang guru. Ya. Adapun kalau dirinci dari kata zalika rajulu, maka di sini ada dua bagian ya. Ini secara globalnya ini mubtada. Yang ini adalah mubtada, disingkat dengan mim ya. Mim itu mubtada. Kalau mau ditulis seperti ini, mubtadaun. Mubtadaun. Ini awal kalimat. Ini awal kalimat. Ini adalah awal kalimat, mubtada adalah awal kalimat. Adapun yang mudarisnya ini adalah khobar, disingkat dengan kho gitu. Khobar itu. Ini namanya khobarun. Khobar ya, khobar berita ya. Awal kalimat ini adalah berita. Nah, zalika rajulu terdiri dari dua kata. Jadi ada dua kata, ada zalika sama ar-rajulu. Maka kalau dirinci lagi, maka inilah yang mubtada yang sesungguhnya. Inilah yang mubtada yang sesungguhnya. Ya. Adapun yang ar-rajulunya ini adalah badal, ya, pengganti badalu. Ini mubtadanya. Beritanya di sini berubah awal kalimat, ya. Awal kalimat menjadi jama. Ini kan masih mufrad ini, masih tunggal. Masih tunggal. Maka kalau awal kalimatnya disuruh untuk menjadi jama, maka zalika ini jamanya apa? Ula, ulaika. Ula, ulaika. Nah ini. Dalam ilmu nahu, dalam tata bahasa Arab, kalau awal kalimatnya dirubah menjadi jama, maka yang lainnya ngikut gitu. Yang lainnya itu menyesuaikan. Ar-rajulu yang merupakan badal daripada ulaika apa? Menjadi apa ar-rajulu? Jadi ar, aku salam. Jadi ar-rijalu, iya. Ulaika ar-rijalu kan gitu ya. Karena tadi ini mubtada'nya dirubah jadi jama, maka badalnya juga ikut-ikutan. Artinya menyesuaikan ulaika ar-rijalu. Khabarnya juga sama, harus menyesuaikan dengan mubtada'nya. Maka menjadi apa? Mudar, mudarrisun, ya gitu ya. Mudarrisuna. Nah, merubah kalimat seperti ini harus bisa, gitu ya. Dalam artian bahasa Arab itu mengenal jumlah yang berbilang-bilang, mufrad, musanna. Musanna itu apa? Ini yang berjumlah dua, kemudian jama, kemudian yang berjumlah tiga ke atas. Ya, jadi ada mufrad, ada musanna, ada jama. Nah, gitu. Selain itu terjadi juga ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk perempuan. Apa, kok mumet sih? Ya sudah konsekuensinya. Artinya itulah. Ya, artinya kalau kita sudah menyelami suatu bahasa, seperti kalau kita menyelami bahasa Inggris, ya harus hafal kamusnya, ya kan? Harus ini tense gitu sebagainya. Ya sama, bahasa Arab juga seperti ini. Tapi kita yakin dengan kita memahami ini, kita ada kelebihan, ada fadilah, ada keutamaan. Ada kita berarti mencintai Rasulullah SAW ya, karena beliau berkata-kata dengan bahasa Arab gitu ya. Dalam hadis-hadisnya, baik itu hadis-hadis yang mudah dipahami atau yang harus jeli, itu ya kita harus pahami seperti ini. Jadi ini di dalam rin yang satu seperti ini, di polanya yang berubah, yang tadinya tunggal menjadi jamak. Nah, sekarang kembali ke nomor satu. Ini muroja'ah saja, karena dari 1 sampai 5 ini sudah dibahas. Contoh yang nomor 1. Man dzalikal fata? Ada soal. Ini ada di dalam buku ya. Ada dalam buku. Ada soal. Man dzalika al fata? Kebetulan kalimatnya berbentuk pertanyaan. Man dzalikal fata gitu ya. Nah, ini kalau kita rinci ya, mana awal kalimatnya mubtada'nya mana? Nah, ini namanya mubtada'nya. Kok terbalik ya? Memang dalam bahasa Arab ada istilah mubtada' muakhir, ada khabar muqaddam, seperti itu ya. Kalau mubtada' pasti muawal, yang namanya mubtada' itu pasti di depan. Artinya patokan awalnya itu mubtada itu ya di awal kalimat. Tapi kadang-kadang terjadi mubtada itu diakhirkan, muakhir namanya ya. Awal kalimat tapi diakhirkan gitu. Kemudian khabarnya, yang biasanya khabar itu adalah dia muakhir, tapi kadang-kadang dia muqaddam, dikedepankan. Kalau dengan nilai rasa bahasa Indonesia dari kalfata man kan gitu ya. Laki-laki itu siapa atau pemuda itu siapa? Dzalikal fata man, itu namanya bahasa Arab Indonesia-Indonesiaan namanya. Kalau bahasa Arab yang aslinya seperti ini, man dzalikal fata. Ya. Siapa laki-laki itu? Ya. Kalau orang Indonesia dzalikal fata man, laki-laki itu siapa kan gitu ya. Dalam artian dibalik kan gitu. Tapi seperti ini sering terjadi. Ini namanya mutada, ini awal kalimat, ini khobarnya. Nah. Jadi man ini adalah khobar, ya. Ini mubtada'nya. Dzalikal fata atau man dzalikal fata, siapakah laki-laki itu atau siapakah pemuda itu, sekarang dirubah menjadi jamak, maka bunyinya gimana? Di situ nanti di situ ada perintah rubah dengan perubahan yang diperlukan, yang wajib atau yang diperlukan. Kira-kira di sini apa semuanya rubah? Enggak, ya enggak semuanya. Tidak mesti harus rubah semua. Terutama di ini, kata man. Man ini enggak ada mufrad, enggak ada musanna, enggak ada jamak. Kalau man misalnya. Kalau enggak bagi-bagi ya. Iya. Nah, terutama kalau man ini dia tidak ada perubahan, tidak usah berubah. Jadi dia tetap saja dia tidak harus berubah. Tetap ya. Mabni lah gitu ya. Man. Nah, akhirnya yang berubah yang mana? Yang mutadanya. Kira-kira zalika apa jadinya? Ulaika man ulaika. Nah, ini merubah kata yang mufrad menjadi jamak. Man ulaika. Man ulaika. Terus apa ininya alfatanya? Alfata menjadi apa? Al fityatu. Kalau fatayat itu muannas ya. Apa jamak muannas? Jamak tafsir dari muannas. Jamak muannas salim. Tapi kalau alfata al fityatu. Man ulaikal fityatu. Man ulaikal fityatu. Siapakah pemudi-pemudi itu? Siapakah pemudi-pemudi itu? Ya, kelihatannya susah enggak seperti ini? Paling yang susah menghafalkan mufradatnya sepertinya. Adapun kalau susunan ini mudah. Jadi kalau yang misalkan tidak perlu rubah itu seperti ini, isim istifham. Ya tidak perlu dirubah lah ya. Tidak ada perlu perubahan isim istifham. Ini isim istifham itu kata tanya, istifham. Kata benda untuk bertanya. Man, kemudian ma, kemudian mata, ya gitu ya. Kemudian kam, misalnya gitu seperti itu berapa. Itu gak usah berubah. Ada lagi misalkan nama-nama tempat, ya kota-kota gitu. Ya, nanti ketika ada kasus-kasus menjamakkan, ini jangan ikut-ikutan dijamakkan. Nama-nama tempat tidak perlu dirubah. Lokasi gitu ya. Hari, nama-nama hari, ya bulan dan sebagainya. Artinya, kelihatan lah dari konteks kalimat itu yang perlu dirubah biasanya ya mubtada, khobar gitu ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Coba nomor 2. Min aina zalikal mudarrisu? Apa jawabannya kira-kira? Min aina ulaikal mudarrisuna? Ya gitu ya. Min aina ulaikal mudarrisuna? Dari mana para guru itu? Ya. Dari manakah para guru itu? Min aina zalikal mudarrisu? Ya. Zalikal mudarrisunya adalah mubtada. Min ainanya adalah khobar. Ya. Kemudian kalau misalkan nomor 3. Tilkal fatatu. Ini sudah dibahas sebenarnya pada pekan yang lalu. Tilkal fatatu bintut tabibi. Nah, di sini mulai agak sedikit agak meningkat kalimatnya ya. Karena sudah mulai ada beberapa pola-polanya di situ. Apa pertanyaannya, tilkal fatatu bintu at-tabibi. Tilkal fatatu bintu at-tabibi. Pemudi itu anak perempuannya Pak Dokter. Tilkal fatatu bintu at-tabibi. Mana yang mubtada-nya? Ini. Iya, ini tilkal fatatu mubtada. Mana khabarnya? Bintut tabibi. Ini khabar, ini mubtada, ini khabar. Pemudi itu anak perempuannya Pak Dokter. Gitu. Ini susunannya mubtada khabar, gitu ya. Nah, kita lihat di sini tadi kalau tilka sudah jelas ini mubtada yang sesungguhnya. Al-fatatunya adalah badal ya. Adapun bintut tabibi apa nih? Pola apa namanya? Apa bintu? Iya, mudhof. Ada kemudian yang mudhofnya atau bibinya adalah mudhofun ilaih. Ya, kata majmuk ya, mudhof. Mim itu mim yang seperti ini namanya mudhof. Mudhofun. Mim alifnya mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. mudhaf wa mudhafun ilaih. Kata yang disandarkan ini mudhafun ilaih, kata yang disandarkan kepadanya. Artinya ini dua kata yang bertemu menjadi makna yang baru. Nah, di sini kira-kira berubah semua tidak? Nah, berubah semua. Menjadi apa? Kalau kita jamakan, perubahannya menjadi ulaika, karena untuk yang untuk yang jamak yang jauh, kata benda, kata tunjuk yang jauh dan jamak untuk yang berakal, maka sama laki-laki sama perempuan, muzakkar sama muannas sama. Ulaika alfatayat, alfatatu jadi alfatayat, alfatayatu. Bintu jadi apa? Banat. Banatu atau bib jadi apa? Tetap ya, karena seorang ayah itu ada memiliki anak yang banyak. Jadi atau bibinya tidak usah berubah, tapi yang berubah adalah banatnya. Ya, ulaika, ulaika, ulaikal fatayat banatu, banatu tabibi. Nah, ini perubahannya ya. Ulaikal fatayatu banatu tabibi. Artinya juga berubah, terutama dari jumlahnya. Para pemudi itu, ya, tiga orang lebih, para pemudi-pemudi itu anak-anak perempuannya Pak Dokter, kan gitu ya. Anak-anak perempuannya. Kalau bintu satu, kalau banat itu tiga lebih. Para pemudi-pemudi itu anak-anaknya, anak-anak perempuannya Pak Dokter. Ya. Nomor 4, hadza talibu min Inkaltarra wa dzalika min Faransa. Pelajar ini dari Inggris dan yang itu dari Perancis. Di sini tidak semuanya harus rubah. Terutama mana yang tidak usah rubah? Min Inkaltarra itu enggak usah dirubah. Tidak wajib dia rubah. Kemudian min Faransa juga tidak berubah. Yang berubah adalah hadza talibu sama dzalika wa dzalika, ya. Jadi apa perubahannya? Haula'it tullabu min Inkaltarra wa ulaika min Faransa. Nah, itu perubahannya. Ya. Haula'it tullabu. Dari hadza jadi haula, kan gitu ya. At-talibu jadi at-tullabu. Yang semula pelajar ini menjadi pelajar ini, tapi ininya banyak gitu ya. Para pelajar ini ya. Jadi kalau yang semula pelajar ini, maka para pelajar ini. Haula'itullab, para pelajar ini. Min Inkaltarra, dari Inggris. Apakah Inggrisnya harus dijamakan? Kan tidak. Inggris ya tetap dia satu negara, kan gitu ya. Menunjukkan jumlah yang banyak. Wazalika dan ula'ika min Faransa, dari Perancis. Nomor 5. Kalimat pertanyaannya adalah, azalikal muhandisu muslimun. Azalikal muhandisu muslimun. Semuanya rubah enggak di sini? Semuanya rubah semua enggak? Iya, mayoritas rubah. Ada yang tidak berubah, yaitu apa? A saja, iya. Jadi yang A-nya enggak bisa berubah, karena A itu adalah isim istifham. Kata untuk bertanya. Tapi ini bukan isim istifham, tapi harf. Harfu istifham, huruf untuk bertanya. A itu adalah huruf. Karena yang namanya pertanyaan itu ada yang dari isim, ada yang dari huruf. Ada huruf istifham, ada isim istifham. Kalau isim istifham berarti itu kata benda. Kata benda untuk bertanya. Kalau huruf, ya dari huruf. Ya, jadi ada dua jenisnya. Adzalikal muhandisu muslimun. Apakah insinyur itu seorang muslim? Ya. Apakah insinyur itu seorang muslim? Mana mubtadanya? Dzalikal muhandisu itu mubtadanya. Muslimun adalah khabarnya, ya. Tetapi ini pertanyaan-pertanyaan untuk meyakinkan atau untuk membenarkan gitu ya. Ingin memeriksa benar atau salah, kan gitu ya. Jawabannya juga ini na'am atau la, iya atau tidak, kan gitu ya. Ketika dirubah menjadi jamak, apa bunyinya? A ulaikal muhandisuna muslimuna. Nah, gitu ya. A ulaikal muhandisuna muslimuna. Apakah para sarjana atau para insinyur itu orang-orang muslim? Ya. Apakah para insinyur itu adalah orang-orang muslim. Adzalikal muhandisu muslimuna, perubahannya menjadi a ulaika, ya. A ulaika. A ulaika al muhandisuna. A ulaika al muhandisuna. Muslimuna. Nah, kalau kita lihat jenis jamaknya, muhandisuna sama muslimuna ini jamak apa namanya? Jamak yang apa ini? Jamak yang muzakkar salim, ya, jangan lupa jamak itu ada tiga. Ini jenisnya jamak muzakkar salim. Kata benda yang dari muzakkar dan dia selamat dari perubahan. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan tampilnya yang nomor 6, ya. Nomor 6, atau kita baca sebelumnya supaya warming up, pemanasan. Kita baca. Man dzalikal fata? Man dzalikal fata? Man ulaikal fityatu? Man ulaikal fityatu? Min aina dzalikal mudarrisu? Min aina dzalikal mudarrisu? Min aina ulaikal mudarrisuna? Min aina ulaikal mudarrisuna? Tilkal fatatu bintut tabibi. Tilkal fatatu bintut tabibi. Ulaikal fatayatu banatut tabibi. Ulaikal fatayatu banatut tabibi. Hadat talibu min inkal tarra. Hadat talibu min inkal tarra. Wadhalika min Faransa. Wadhalika min Faransa. Haulait tullabu min inkal tarra. Haulait tullabu min inkal tarra. Wa ulaika min Faransa. Adzalikal muhandisu muslimun? Adzalikal muhandisu muslimun? Aulaikal muhandisuna muslimuna? Aulaikal muhandisuna muslimuna? Ah, ya, ini sudah cukup. Mudah-mudahan pola-polanya dipahami, ya. Pola-polanya dipahami. Artinya tinggal kita merubah, dan insyaallah masih dalam kata-kata yang diulang-ulang. Jadi tidak ada kata yang terlalu sulit sekali gitu, ya. Nanti kalau ada yang sulit juga kita akan kasih artinya, ya. Nomor 6 nanti antum, ya. Seperti biasa nanti sebelahnya menerjemahkan, nanti yang menerjemahkan bahasa lagi bahasa Arabnya gitu. Nomor 6 kasusnya atau soalnya adalah hadhil mar'atu mumarridatun wa tilka tabibatun. Hadhil mar'atu mumarridatun wa tilka tabibatun. Kira-kira berubah semua tidak? Berubah, ya. Mayoritas berubah. Ada satu yang tidak berubah, yaitu apa? Wa saja. Iya, wa saja. Masa wa mau dijamak, kan gitu, ya. Kalau kita katakan pukul apa secara fornis tidak ada berubah, salah juga. Ada yang tidak berubah, wa di situ. Wa saja satu yang tidak berubah. Yang lainnya berubah, ya. Hadhil mar'atu mumarridatun wa tilka tabibatun. Ana yakin ini kalimatnya, kata-katanya sudah hafal semua. Sudah hafal semua, ya. Coba sebelum dijawab kita siapkan dulu papan tulisnya. Pertanyaannya adalah awal atau yang pertama di sini mana mubtada'nya? Mubtada'nya yang mana kira-kira? Hadhil mar'atu. Iya, itu. Itu satu. Ada dua mubtada'nya. Yang keduanya? Watilka tabibatun. Nah, itu. Tilka tabibatun. Jadi mubtada' itu jangan aneh kalau ada satu, dua, tiga, dan seterusnya. Minimal satu gitu misalnya. Jadi di sini hadhil mar'atu itu adalah mubtada' yang ke-1. Yang keduanya tilka tabibatun. Atau tilka sebenarnya, ya. Tilkanya, ya. Jadi tabibatunnya itu khabar. Jadi mubtada' satu adalah hadhil mar'atu. Kemudian yang mutada keduanya tilkanya, ya, di situ ada kata yang apa namanya, istilahnya itu mahzuf, yang apa namanya dihapus atau takdiruhu, ada kata yang sesungguhnya dia itu tersembunyi, ya, atau kira-kira. Jadi watilka almaratu lagi gitu, tapi almaratunya itu dihapus karena sudah disebutkan di depan. Nah, kalau sudah paham ini mutadanya, tinggal kita arti kita rubah. Kita rubah. Menjadi apa? Haulai. Iya, betul. Haulai, betul. Haulai. Terus iya, ahsan, masyaallah ya. Nah, al-mar'atu ketika jamak itu jadi an-nisa. An-nisa'u. Terus maridatun. Ah, kalau maridat justru jadi sakit. Memaridat itu perawat. Iya. Memaridat, oh belum tahu ya. Itu memaridatun itu artinya perawat, perawat perempuan. Kalau sakit maridatun. Iya, kalau memaridatun itu apa namanya? Perawat. Haula in-nisa'u jadinya apa? Mumaridatun? Mumaridatun. Jamak muannats salim. Mumaridatun. Wa? Wa'ula'ika. Wa'ula'ika, betul. Wa'ula'ika. Tobibatun. Iya, tobibatun. Tobibatun. Haula innisa'u mumaridatun wa ulaika tabibatun. Nah, ini jawabannya ya. Ketika mubtada-nya diubah jadi jamak, maka seperti ini. Haula innisa'u mumaridatun wa ulaika tabibatun. Ini asal muasalnya dari hadhil mar'atu mumaridatun wa tilka tabibatun, gitu ya. Nomor atau artinya artinya yang ini perawat ini bukan perawat ini hadhihi atau haula innisa dulu terjemahkan haula nisa. Nah, nanti perawatnya adalah kabarnya, beritanya, para ini. Nah, kan haula itu kan ini, iya, adalah perawat, perawat adalah para perawat, gitu ya. Dan iya, atau dan yang itu bisa disingkat, dan yang itu adalah para dokter, nah, gitu ya. Dokter perempuan maksudnya ya. Jadi ini terjemahnya, para wanita ini adalah perawat, ya. Wanita-wanita ini atau para wanita ini adalah perawat, para perawat maksudnya. Dan itu dan yang itu yaitu para wanita itu tabibat, yakni dokter-dokter. Ahsantum. Nah, sekarang nomor antum nomor 7. Soalnya man hadzal waladu at-tawilu. Man hadzal waladu at-tawilu. Man hadzal waladu at-tawilu. Siapakah laki-laki, anak laki-laki yang tinggi ini? Siapakah anak laki-laki yang tinggi ini? Nah, di sini mana mubtada-nya? Iya, hadzal waladut tawil, iya, itu mubtada-nya. Ini unik lagi dalam artian model-model yang berkembang lagi, model yang berikutnya lagi. Man hadzal waladu at-tawil, iya gitu ya. Nah, ini pertanyaan. Man hadzal waladut tawilu. Nah, di sini kalau kita rinci mana mubtada-nya? Ini mubtada-nya nih. Panjang mubtada-nya. Agak panjang. Ini khobarnya, khobar muqaddam. Ini mubtada sesungguhnya. Ini mubtada. Al-waladu adalah badal. At-tawil adalah apa? Na'at. Na'atun. Jadi, al-waladu sebagai badal dan dia man'ud. Man'ud. Jadi badalnya ini na'at man'ud rupanya ya. Badal ini berupa na'at man'ud. Man hadzal waladu tawil. Karena sirinya na'at adalah dia mengikuti man'udnya. Nah, ya, mengikuti. Ada alif lamnya, ada alif lamnya. Domah. Sifat. Mudakar. Jadi, ya, seperti ini. Ini na'at man'ud. Badalnya dia sebagai man'ud. Sebagai yang disifati. Man'ud itu yang disifati. Man hadzal waladut tawil? Siapakah anak laki-laki yang tinggi ini? Sekarang dijamakkan. Ini sudah jelas nih. Mubtada-nya yang ini ya. Man haula'i. Iya. Mannya tidak usah rubah ya. Man itu tidak usah rubah. Man haula'i. Al-walad apa jamaknya? Al-walad jamaknya apa? dibuka kembali di tamrin atau di bagian alif itu, al-walad menjadi al al-aulad. Nah, al-auladu. Man haula'il aulad? Man haula'il auladu? At-tawil juga jadi jamak. At-tawilu, tawilun jadinya tiwal. Iya, tiwalun. Man man haula'il auladu tiwalu? Ya gitu ya. Man haula'il auladu tiwalu? Ini harus dihafalkan ya, karena kalau tidak hafal apa akan menyulitkan. Dalam artian akan tidak ingat nantinya gitu ya. Situ lihat ada di halaman 69. Tawilun, hadza tawilun, haula'i tiwalun. Itu jamaknya. Man haula'il auladu tiwal apa artinya? Ini. Haula ini. Siapakah anak-anak laki-laki yang tinggi ini gitu ya? Siapakah anak-anak laki-laki yang tinggi ini kan gitu ya. Jadi ininya itu di belakang. Jangan siapa ini anak laki-laki yang tinggi gitu ya. Nanti apa namanya? Siapa ini anak laki-laki ini itu berbau kedaerahan gitu ya. Berbau Betawi seperti itu mungkin. Artinya kalau secara EYD atau bahasaan yang ini yang sempurna apa? Yang baiknya gitu ya. Siapakah anak laki-laki yang tinggi ini? Jadi haulanya di belakang menerjemahkannya gitu ya. Jangan ketika lihat bahasa Arab ini antum menerjemahkan secara terlek gitu. Secara apa adanya gitu ya. Siapa ini anak yang tinggi? Siapa ini adalah nanti akhirnya terpancingnya ada adalah gitu. Tertukar dengan apa bentuk yang mutada khabar yang biasa gitu. Untuk mutada khabar yang isim isyarah yang tidak bersambung dengan alif lam. Ini kalau isim isyarah yang bersambung dengan alif lam baik itu jamak itu adalah anak laki-laki yang tinggi ini. Nah, ininya itu di belakang gitu. Jangan siapa ini anak laki-laki yang tinggi. Nah, itu nantinya runyam nantinya. Memahaminya nanti runyam. Nah, jadi nomor 7 adalah seperti itu jawabannya. Nomor 8 soalnya tilkal fatatu atau tilkal fatatus saghiratu ukhtu Hamidin. Nah, di sini total semuanya berubah nih. Kita tulis di atas. Tilkal fatatu. As-saghiratu. Ukhtu Hamidin. Oh, yang enggak berubah ya betul masyaallah. Namanya enggak usah berubah ya. Nah, jadi tidak semuanya rubah. Yang tidak rubah ini nih, Hamid ini tidak rubah ini. Ini enggak usah rubah. Tilkal fatatu saghiratu. Ukhtu Hamidin. Nah, ya jadi Hamidnya tidak rubah. Coba apa berubahnya, Hi? Iya, jawabannya banyak. Artinya sudah banyak mendekati. Yang mungkin perlu direvisi adalah as-saghirahnya. As-saghirahnya itu kalau jamak bukan as-saghirat, tapi as-sigharu. Baik itu yang muzakkar maupun muannas, saghiratun jamaknya sigharun. Iya, baik yang jamak, baik yang muzakkar maupun muannas. Kalau yang muzakkar kan saghir, gitu ya. Kalau yang muannas adalah saghiratun, maka jamaknya dua-duanya sama, yakni sighar. Ya, jadi artinya apa? Jadi akhirnya perubahannya adalah ulaika. Ulaika al-fatayat al-fatayatu sigharu akhawatu Hamidin. Nah, gitu ya. Ulaika al-fatayatu as-sigharu akhawatu Hamidin. Nah ini. Ulaikal fatayatu as-sigharu akhawatu Hamidin. Hamidnya tidak usah rubah. Karena Hamid itu menunjukkan kepemilikan, artinya saudara-saudaranya Hamid. Tidak mesti Hamidnya harus jadi banyak kan gitu ya. Karena Hamid sangat mungkin punya saudara banyak kan gitu. Ulaikal fatayatu as-sigharu akhawatu hamilin. Nah, artinya antum mah siap? Kira-kira ini mudah loh. Nah, jadi terjemahkan dulu nih. Nah, ini itunya nanti di sini ya. Ulaikanya nanti terjemahkannya di sini. Al-fatayat apa artinya? Para pemudi, ya. Yang itu, nah, adalah gitu ya. Para pemudi yang kecil itu, pemudi yang kecil-kecil itu, para pemudi yang kecil itu adalah saudara-saudara perempuannya Hamid. Adalah saudara-saudara perempuannya Hamid. Nah, ini menerjemahkannya mudah sekali. Jadi, saudara-saudara perempuan atau para pemudi yang kecil itu adalah saudara-saudara perempuannya Hamid. Ulaikal fatayatu akhawatu atau ulaikal fatayatu sigaru akhawatu Hamidin. Soal nomor 9 ini juga biasa saja ya. Soalnya adalah tilkal mar'atu ummut talibati. Nah, ini juga tidak semuanya rubah. Atau tidak semuanya rubah, ya betul. Yang tidak rubah adalah yang mana? At-talibatinya ya. Soalnya adalah tilkal mar'atu. Tilkal mar'atu ummu at-talibati. Ummu at-talibati. Tilkal mar'atu, perempuan itu atau wanita itu adalah ummu at-talibati, ibunya pelajar putri itu. Satu ya, satu. Ini satu, ini satu, ini satu. Wanita itu adalah ibunya pelajar putri itu. Jelas ini mubtada, ini khobar ya. Mubtada, ini khobar. Khobarnya mudhof wa mudhofu ilaih. Artikan atau dijamakkan gimana? Tilka jadinya apa? Antum. Ya, ulaika. Aduh ini kurang terang ya. Kayaknya aja. Ulaika. Ini pada baru. Ulaika. Almaratunya jadi? Ah, wanita almaratu jadi apa kalau dijamakan ini jadinya? Nah, ulaikan nisa'u. Ulaikan nisa'u. Nah, ummu jadi apa? Ummahat, betul. Ummahat. Ya, ummu itu jadi ummahat. Ummun ketika dijamakan ummahatu. Atau libatinya? Tetap ya. Betul tidak? Tetap tidak? Kalau misalkan dia tidak dijamakan, memungkinkan tidak? Pak, langsung aja ya, karena ini sedikit ada ya apa namanya masalah hukum nasab nantinya. Ulaikan nisa'u, para wanita itu adalah ibu-ibunya pelajar putri itu satu orang. Berarti dia ibunya banyak. Iya gitu. Bapaknya nikahnya istrinya banyak gitu ya. Iya, jadi ini berarti tidak ini, tidak menyalahi. Atau ininya dijamakan ummahatut talibati. Iya. Ibu-ibunya para pelajar-pelajar putri itu. Berarti satu orang pelajar putri punya satu ibu kan gitu. Tapi kalau yang ini ayahnya punya banyak istri. Gitu. Iya. Betul kan? Karena ulaikan nisa'u ummahat. Pelajar putrinya satu orang. Dikatakan itu adalah ibu-ibunya pelajar putri itu. Wanita-wanita itu ya, empat orang misalkan gitu ya, adalah ibu-ibunya pelajar putri. Satu pelajar putri berarti dia punya ibu banyak gitu. Artinya punya keluarga yang banyak. Tapi kalau misalkan dijamakan ya satu orang pelajar putri satu ibu kan gitu ya. Nah, itu kemungkinannya. Al-muhim, jadi ini bisa dijamakan atau bisa dirubah atau tidak usah dirubah. Langsung nomor 10. Karena tadi terjemahnya sudah dibahas. Zalikar rajulu alimun kabirun minal mamlakatil arabiyatis su'udiyati. Zalikar rajulu alimun kabirun minal mamlakatil arabiyatis su'udiyati. Kalimat ini apakah semuanya rubah? Tidak. Terutama yang mana? Dari mulai minal mamlakatil arabiyati sa'udiyati. Itu walaupun panjang, tapi itu namanya nama negara, nama tempat, nama iya artinya nama-nama menunjukkan lokasi ya. Mina itu dari kan ya. Al mamlakah kerajaan. Al arabiyah negara Arab. As-Saudiyah Saudi. Ini Saudi Arabia maksudnya gitu ya. Nah ini tidak usah rubah. Ini tidak usah rubah. Baik. Zalika ar-rajulu 'alimun kabirun. Laki-laki itu adalah seorang alim yang besar dari kerajaan Arab Saudi. Sebenarnya kalau kita mengucapkan itu seorang ulama, salah sebenarnya, salah apa ya? Salah kaprah gitu mungkin ya. Karena ulama itu banyak. Kalau kita mau jujur atau kita mau menerapkan itu zalika alim, bukan laki-laki itu bukan ulama, tapi laki-laki itu alim gitu. Kalau ulama itu banyak, 3 orang lebih. Nah, silakan dirubah. Antum. Iya. Zalika rajulu menjadi apa? Ini panjang ya? Iya betul. Ulaika rijalu. Nah, tadi alim itu satu orang. Kalau sudah banyak bukan alim. Ulama'u. Iya, ulama'u. Kibarun. Iya. Mamlakatil Arabiyyatis Saudiyyah. Iya. Ulaika rijalu ulama'u kibarun, ya. Jangan canggung ketika misalkan yang memang ulama itu tidak bisa ditandingkan gitu ya. Ulama itu tidak bisa ditandingkan, adapun kibarunya tanwin. Jadi na'at man'ut kadang seperti itu. Yang satunya itu tidak bisa ditandingkan karena memang ghair munsharif gitu ya, ghair munsharif. Kecuali kalau yang isim ghair munsharif semua isim ghair munsharif ditambahkan alif lam, maka gugur. Ke ghair munsharifnya itu gugur. Misalnya ulama dikasih alif lam itu bisa mu'rab, bisa berubah-ubah, bisa dibaca al ulama'u, bisa dibaca al ulama'a, bisa dibaca al ulama'i, tapi tidak bisa tanwin gitu. Kalau dia tidak ada alif lamnya, aslinya sih tanwin. Maka dikatakan ghairu musharif itu karena tidak bisa ditanwin. Akhirnya dia dibaca dengan ulama'u gitu ya. Adapun yang kabirunnya ketika dia jamak juga berbunyi kibarun, bukan kibaru gitu ya. Jadi dia tetap tanwin. Ulaika rijalu ulama'u kibarun minal mamlakatil arabiyatis su'udiyyati. Terjemahnya hi apa? Kalau ulaika rijalu ulama'u kibarun minal mamlakatil arabiyyah. Iya. Ulama'u dari Saudi Arabia. Ahsanta, bagus. Para laki-laki itu adalah para ulama yang besar, ya, ulama-ulama besar, guru-guru besar, ulama besar dari kerajaan Saudi Arabia. Alhamdulillah. Kita baca bersama-sama ya. Langsung jawabannya saja ya. Haulaikal muhandisuna. Sudah ini ya. Nomor 5 sudah. Nomor 6. Haulain nisa'u mumarridatun watilka tabibatun. Haulain nisa'u mumarridatun watilka tabibatun. Iya, tabibatun ya. Ada ciri agak panjang ya. Karena itu menunjukkan jamak muannats salim. Nomor 7. Man haula'il auladut tiwalu? Man haula'il auladut tiwalu? Ulaikal fatayatus sigharu akhawatu Hamidin. Ulaikal fatayatus sigharu akhawatu Hamidin. Ulaikan nisa'u ummahatut talibati. Ulaikan nisa'u ummahatut talibati. Ya. Yang nomor 10. Ulaikan rijalu ulama'u kibarun. Ulaikan rijalu ulama'u kibarun. Minal mamlakatil arabiyyatis su'udiyyati. Minal mamlakatil arabiyyatis. Ada yang membaca dengan as-Saudiyah, ada yang membaca as-Saudiyah, tapi yang masyhur as-Saudiyah ya. sinnya itu apa? Domah, ya didomahkan. As-Su'udiyah. Ada yang membaca juga As-Sa'udiyah, tapi itu tidak masyhur ya. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan di tamrin kedua, sedikit lagi saja ya. Yang tamrin kedua itu perintahnya adalah memberikan kata tunjuk asyir ilal asma'il atiyah bismi isyaratin lil bait. Jadi kita berikan kata tunjuk, memberikan kata tunjuk pada kata-kata yang sesuai, yang cocok gitu ya. Dalam kurung, atau maksudnya memberikan, berilah kata tunjuk, asyir itu tunjukilah bahasa kitanya, tunjukilah atau berikan kata tunjuk kepada al asma'il atiyati, kata-kata benda yang akan datang yang berikutnya, bismi isyaratin lil ba'id, dengan isim isyarah kata tunjuk yang jauh, khusus kata tunjuk yang jauh. Dalam kurung bisa dalika, bisa tilka, bisa ulaika, nah, ya. Perbedaannya adalah kalau dalika untuk mudzakkar, tilka untuk mu'anas, kalau ulaika bisa mudzakkar bisa mu'anas. Tetapi beritanya itu adalah jamak, ya, beritanya atau yang badalnya itu yang jamak. Bisa dipahami ya insya Allah ya. Apa namanya, menentukan kata tunjuknya. Nomor satu, titik-titik talibun. Apa jawabannya? Giliran antum, ya. Antum tadi menerjemahkan ya? Nah, berarti sekarang antum nomor satu, ya. Ya, antum ahi artinya? Zalika talibun artinya? Ah, santa. Bagus. Nomor dua, antum titik-titik. Apa itu kata-kata? Ah, santa, masya Allah. Ulaika tujarun. Ya. Terjemahannya apa, hi? Ulaika tujar. Mana tujar? Tujar itu jamak dari tajir. Nah, tajir apa artinya? Iya, pedagang. Ya, barangkali orang kaya ini jemahnya. Jadi ulaika tujarun artinya? Kalau ulaika itu? Itu, tapi maksudnya jamak gitu ya. Itu tapi mengandung jamak. Itu para pedagang, ya. Sama-sama zalika sama tilka sama ulaika itu menerjemahkannya itu. Tapi kandungannya itu beda gitu ya. Kalau zalika sama tilka itu kandungannya satu orang, tapi kalau ulaika ini yang terkandungnya itu banyak. Menerjemahkannya bukan itu gitu. Itu. Nanti kalau ulaika itu ya, enggak ada dalam bahasa Indonesia juga tidak dikenal. Misalkan gurunya ada 5 orang, itu guru-guru, enggak ada kan? Tetap saja itu. Itu guru-guru, paling guru-gurunya yang di double gitu ya. Tapi kalau itunya tetap satu. Nah, kemudian yang nomor, oh iya, udah diterjemahkan ya. Nanti antum nomor 3 titik-titik apa itu bahasanya? Titik-titik mim dal ro sin alif ta. Kira-kira apa? Bukan. Iya. Ini sini sekarang pertanyaannya, mim dal ro sin alif ta ini kira-kira tunggal atau jamak pilihannya? Kalau misalkan tunggal, ciri-cirinya apa? Kalau jamak, ciri-cirinya apa? Di sini sudah mudah. Kalau seperti ini pasti jamak, ya pasti jamak. Kalau tunggal gini kalimatnya, mim, ini tunggal nih ya. Apa namanya, sin sama tamar butoh. Nah ini tunggal nih, ini baru tunggal. Mudar risatun. Nah ini tunggal nih. Satu orang ibu guru. Tapi kalau sudah mim, dal, ro, sin, ada alifnya. Nah sudah nih, alamat apa nih? Alamat jamak muannas salim. Apa lagi tanya tamaf tuhah. Ini dibacanya mudar risatun. Nah, berarti tinggal kasih kata tunjuk. Apa kata tunjuknya? Bukan. Zalika itu justru salah kamar ya. Ulaika ya. Ulaika mudar risatun ya. Ulaika mudar risatun. Nah, jadi mudar risatun itu mufrad atau tunggal atau jamak? Mudar risat. Antumahi, anu mufrad tunggal apa jamak? Jamak kan? Jamak ini pasti. Kalau jamak, kata tunjuknya yang sesuai adalah apakah zalika, apakah tilka, apa ulaika? Ulaika ya, karena kalau zalika itu untuk laki-laki, kalau tilka untuk perempuan, tapi satu. Nah, berhubung mudarisat itu jamak, maka pakai yang ulaika. Karena ulaika itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Nah, jadi laki-laki sama yang perempuan juga makanya ulaika. Artinya antum, ulaika mudarrisatun. Itu para guru perempuan. Ahsanta, itu para guru wanita atau perempuan, ya. Lanjut ke nomor 4 titik-titik, apa itu bacanya? Tilka tabibatun jadidatun. Masyaallah. Tilka tabibatun jadidatun. Apa artinya? Dokter wanita itu baru. Bukan. Kalau antum terjemahkannya dokter wanita itu baru, itu kalimatnya jadi tilka tabibatu jadidatun. Nah, ini dibacanya tilka tabibatun jadidatun. Itu bukan dokter perempuan itu baru, bukan. Tapi apa? Tilka tabibatun jadidatun. Itu dokter baru. Ah, itu adalah dokter yang baru. Iya, jadi di sini naatman ut tabibatun jadidatun itu naatman ut dokter perempuan yang baru gitu ya. Jadi bukan. Kalau yang jamak tabibatun jududun, itu kalau jamaknya ya. Kalau dijadikan jamak tabibatun jududun. Ya. Ini mufrad atau tunggal tabibatun jadidatun. Ya. Jawabannya sudah betul, tilka tabibatun jadidatun. Itu adalah seorang dokter yang baru, dokter perempuan yang baru. Bacaan nomor 5 titik-titik ummahatut talibati. Iya, ulaika ummahatut talibati. Artinya apa? Ulaika ummahatut talibati. Itu. Wah, jadi para wanita itu. Enggak ada para wanita itu. Ulaika. Ulaika. Diterjemahkan dulu mubtada'nya. Ulaikanya ini adalah mubtada' nih, awal kalimat. Ummahatu talibatinya khobar ini, khobar, berita. Jadi ulaikanya apa artinya? Bukan. Ulaika. Itu. Nah. Khobarnya, beritanya ummahatu talibat. Berarti khobar adalah ummahat, ibu-ibunya para pelajar putri. Ya, itu adalah ibu-ibunya para pelajar putri. Ya, gitu. Antum nomor 5. Sambil ditulis jawabannya ya dengan pensil gitu di buku antum jawabannya. Supaya nanti jangan lupa gitu. Nomor 6 antum masih kegiliran nomor 6. Titik-titik aba'utullabi. Aba artinya apa? Jamak daripada abun. Jadi bapak-bapaknya pelajar putra atau pelajar laki-laki. Ya, aba utullab ini khabarnya, khabarnya artinya adalah bapak-bapaknya pelajar, para pelajar laki-laki. Kira-kira isim isyarahnya apa? Bapak-bapak banyak nih. Kalau tunggalnya abun. Ini aba'u berarti bapak-bapak. Iya betul. Ulaika jawabannya? Aba'ut tullabi. Tullab ya. Ulaika aba'ut tullabi. Terjemahnya apa, Akhi? Iya, ahsanta. Itu adalah bapak-bapaknya para pelajar putra. Antum Akhi nomor 7 titik-titik apa ini bacanya? Apa sekali lagi? Iya, zalika fallahun. Ya, anak kedengarannya ulaika. Fallahun ini mufrad, tunggal ya. Ula zalika fallahun. Ya, fallahun. Ma mana fallahun? Fallah artinya apa? Bagus ya. Itu adalah seorang petani. Fallahun artinya seorang petani. Itu adalah seorang petani. Ya. Nomor 8 titik-titik ummu Muhammadin. Iya, tilka ummu Muhammadin. Artinya? Iya, itu adalah ibunya Muhammad. Itu adalah ibunya. Ya, ummu Muhammad, Abu Muhammad, ya. Ibunya Muhammad. Ummu Muhammadin itu khobar tersusun dari mudhaf wa mudhafun ilaih. Jadi khobarnya berbentuk idhofah. Khobarnya berbentuk mudhaf wa mudhafun ilaih. Nomor 9 akhi. Titik-titik apa itu? Shodiqi. Ya, Pak. Zalika sadiqi. Zalika sadiqi. Ya. Ada, hati-hati di situ ada ya mutakallim. Apa artinya? Ahi. Zalika sadiqi. Hah? Sadiqi itu mufrad. Iya. Temanku saja. Iya, kalau teman-temanku asdiqo, asdiqoi. Ulaika asdiqoi. Kalau ini zalika sadiqi, itu satu teman saya. Itu temanku. 10 titik-titik akhawati. Apa artinya? Ininya? Iya. Ulaika akhawati. Iya. Di sini kebetulan bisa kelihatan kenapa ini dibaca akhwat. Pertama ada alif di setelah wawunya itu ya. Setelah wawunya itu kalau ada alif itu jelas akhwat, enggak mungkin ikhwan gitu ya. Kalau ikhwa itu setelah wawunya tidak ada alif. Setelah wawunya itu tidak ada alif. Walaupun bisa sama seperti ini, mirip-mirip. Ya. Jadi nah ini. Jadi akhwati sama ikhwat itu hampir sama ya. Akhwati seperti ini tulisannya. Akhwati. Ini berbeda dengan ikhwati, berbeda. Nah, ini berbeda nih. Ikhwati. Akhwati sama ikhwati. Hampir sama ya, serupa tapi tak sama. Banyak perbedaannya. Ya. Perbedaannya pertama adalah ini misalnya. Hamzahnya, yang ini hamzahnya ini di atas, kalau ini hamzahnya di bawah. Kedua apa perbedaannya? Setelah wawu ada alif. Ini enggak ada. Ini enggak ada alifnya, ini ada. Nah, ini ciri khasnya atau perbedaannya. Kalau akhwati artinya apa? Saudari ya. Saudari-saudariku lah, ya saudari-saudariku. Kalau ikhwati saudara-saudaraku. Berarti dia laki-laki gitu. Awas di sini jangan sampai salah menerjemahkan. Akhwati sama ikhwati. Ikhwati ini ada persamaannya, ada yang sinonimnya, supaya antum tahu juga, ya ini adalah ikhwani. Justru kalau pakai nun, panjang, ikhwani, ikhwani. Ikhwati sama ikhwani sama. Sama artinya, saudara-saudaraku, ikhwani. Tapi kalau kalimatnya seperti ini, ya. Ini melebar sedikit ya. Soalnya khawatir ini artinya apakah yang itu ya? Bukan. Kalau yang seperti ini, ikhwani. Nah, lain lagi nih, ikhwaniyun. Apa artinya? Di sini ikhwani nggak ada tasdid. Di sini ikhwaniyun. Orang yang berpemahaman ikhwan muslimin. Gitu ya. Ini yang bermadhab atau yang memiliki manhaj ikhwan muslimin, ikhwaniyun ya, hizbiyah kan gitu ya. Jadi harus tahu ikhwani sama ikhwati sama saudara-saudaraku, tapi kalau ikhwaniyun itu satu orang yang memiliki pemahaman ikhwanul muslimin, firqoh ikhwanul muslimin. Ya itu sekedar ini saja tambahan ya, ziyadah. Jadi tadi kembali ke soal nomor 10 ya tadi ya. Titik-titik akhwati. Jawabannya apa? Jawabannya belum. Iya jawabannya. Ulaika ikhwat. Ulaika akhwati. Ya. Nomor 11 hampir sama jawabannya. Tapi bacanya hati-hati. Antum apa antum ya? Oh iya ya, silakan. Iya. Sama-sama ulaika juga, tapi bacanya hati-hati. Kalau yang nomor 10, ulaika akhwati. Nomor 11, ulaika ikhwati. Ulaika ikhwati. Alhamdulillah ya. Baik, kita sudahi pertemuan kita pada malam ini. Tapi sebelum kita tutup, kita baca bersama-sama tamrin yang kedua ini ya, bersama-sama. Nomor 1 ya, zalika talibun. Ulaika tujjarun. Iya. Ulaika mudarrisatun. Tilka tabibatun jadidatun. Ulaika ummahatut talibati. Ulaika ummahatut talibati. Ulaika abaut tullabi. Ulaika abaut tullabi. Zalika fallahun. Zalika fallahun. Tilka ummu Muhammadin. Tilka ummu Muhammadin. Zalika sadiqi. Zalika sadiqi. Ulaika akhawati. Ulaika akhawati. Ulaika ikhwati. Ulaika ikhwati. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan walaupun masih tersisa, insyaallah kita akan lanjutkan pada pelajaran mendatang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim taala. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.